قدير. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sekarang kita main cepat ya. Kita main cepat tapi hanya 1 detik. Ya, paling lambat 1 detik. Saya ucapkan nomornya, antum tahu langsung angkat tangan, sebutkan posisinya, bacakan ayatnya. Insyaallah. Baik, 29. Kanan paling bawah ayatnya. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Tahan mic-nya, langsung jawab pakai Quran ya, gak usah dihitung lagi. Kalau saya tanyakan ini ada berapa, langsung jawab pakai Quran. Al-Baqarah ayatnya. Telinga ada berapa? 2. Langsung jawab. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Telinga tambah 2 tangan. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Jumlah jari di tangan. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Yang teliti, lihat teliti baik-baik. Jumlah jari di tangan dikurangi lubang hidung. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Antum anak keberapa? Alif Lam Mim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Gak usah dihitung, teman-teman semua ada berapa? Ikut training. Jumlahnya. Ayo berapa orang coba? 9 orang, 9. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 9 posisi. Kanan. Kanan mana? Tengah. Atas bawah. Baik. Tengah ya. Baik, 19 posisi. Kiri, atas bawah. Atas, kasih mic-nya. Bacakan ayatnya. بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sekarang jam 4:44. Baik, lewat 39 detik. Mulai 39, 44 dan 4. 39. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Alhamdulillah, saya anggap cukup ya untuk keseluruhan sebagai stimulus atau dari apa yang telah kita pelajari. Ini adalah hari terakhir dan saya ucapkan selamat. Kalau jujur kita sampaikan dan kita tidak pernah rekayasa apapun dari pelajaran kita awal sampai dengan akhir. Antum pernah menghafal seperti itu sebelumnya? Belum. Belum pernah ya? Sekarang lebih mudah ya? Ya, sebelumnya tahu nomor ayat? Antum tahu nomor ayat sebelumnya? Tidak, sekarang sudah. Antum insya Allah. Antum lancar ya? Insya Allah lancar ya? Baik, saya ucapkan selamat. Insya Allah antum akan istirahat dulu. Nanti saya akan berikan tugas khusus. Tugas itu akan melancarkan antum lagi keseluruhan untuk Qurannya. Nanti setelah itu kita ketemu lagi. Saya akan latih nanti ilmu khusus untuk retorika, untuk penyampaian dan penguasaan letak-letak juga ayat Quran dan tema-temanya. Ya, jadi nanti kita tidak hanya sekedar bicara tentang nomor ayat-ayat, dan itu bukan kita niatkan untuk menampilkan pada orang, jauhi. Seperti saya katakan di awal, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk memudahkan kita saat kita membutuhkan Al-Quran. Nanti kita akan belajar tematik. Begitu saya sebutkan misalnya manusia, nah antum terbayang tuh manusia tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada di ayat berapa saja, ya. Kemudian lafadznya apa saja, berapa kali disebutkan, maksudnya kemana, itu yang kita maksudkan. Jadi kalau nanti antum mengajar, insya Allah pengetahuannya lebih luas, wawasannya juga lebih luas, dan manfaatnya nanti insya Allah akan lebih terasa. Yang penting niatkan sebagai khidmat untuk Al-Quran, ya. Khidmat lillahi ta'ala, dan semoga insya Allah ada faedah dan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, saya ucapkan selamat. Ini adalah jumpa kita yang terakhir untuk hari ini. Nanti saya berikan barangkali beberapa tausiah penutup ya di akhir, sebelum nanti panitia untuk menyampaikan terlebih dahulu barangkali hal-hal yang terkait dengan persiapan-persiapan kepulangan antum ke tempat masing-masing. Saya ucapkan terima kasih, dan pirsa dimanapun Anda berada, demikian barangkali sekilas dari ujian teman-teman. Sungguhnya ini hari terakhir dari 3 hari mereka training di tempat kami di sini, di pusat ATC Learning Center. Dan insya Allah teman-teman ini akan menjadi trainer-trainer muda yang akan juga memberikan pelatihan kepada saudara-saudari kita di 34 provinsi dan 19 negara. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Dan kami berharap hari ini kita bersama 9 orang, dan besok lusa Anda semua terlibat bergabung bersama kami jadi ahli Al-Quran, ahli Al-Quran, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan. Adi Hidayat dari Bekasi, At-Taisir Learning Center. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.